kenakan jaket blue jean, lalu melangkah kususuri malam Jakarta. Dendam rinduku membara di dalam dada, terkenang di sana. Ayah tak bosan memberi jawaban akan semua pertanyaanku. Segenap panorama menjadi timbangan di setiap napas. Sekarang tanpa ayahku, aku mencoba menikam kesepian waktu. Ku tutup leher jaketku dan dingin mendesak, ku akrapi malam Jakarta. Di siang ku nikmati orkes anak jalanan, nyanyi lagu-lagu yang pernah ku dengar. Senyum ayahku tiba-tiba terbayang dan damai.